Bungahan na Korintus, pasala 12. Eto malah biku, si tarduh na lakupau to baraka na roh Allah Ta'ala. Madoang na kemisen ni to katonganan na, ingaran ni kumua. Ia ton na teda pa misen puang, datan bang pa kamu dipatuju salah sompa dewa tamamang. Ia mojo kupamanasan kamu kumua. Ia toto na patuju roh Allah Ta'ala. Moy mesa tau, teda na lamang kada kumua, tampak ropu ya jo puang isa. Susito mi jo, teda mesa taung kulay mang kada kumua, puang to isa, ketedai na patuji roh Allah Ta'ala. Mangrupa-rupa barakana roh Allah Ta'ala, apa mesa ariya? Mangrupa-rupa carana pangjaman ni to puang, apa mesa ariya? Mangrupa-rupa kapakulian pajan lantanga-tangami. Apa mesa to rito puang Allah Ta'ala benki jo kapakulian? Roh Allah Ta'ala padam benki barakana tola tapu melona solangasan. Den tau na ben baraka kamatongkuan mangkada. Na den to tau na ben baraka kamacan pamanasai to kadanna puang Allah Ta'ala. Mesa ara roh Allah Ta'ala tom benni. Ia banguna jo roh Allah Ta'ala to mesa aram benni baraka to mesa tau. Namatappa deda susinna. Na iya to tau pira na ben baraka pamalagah to masaki. Den tau na ben baraka ampugauk tanda mejangaran. Na iya to tolain na ben baraka pangpesenan pepasan na puang Allah Ta'ala. Na iya poleo tolain na iya banguna joro Allah Ta'ala ben ni baraka. Pasilainan ni kumua umbon na to baraka jomai roh Allah Ta'ala na umbon na to tangia. Den topa to na ben baraka akamacan mangkada mpake basa mejangaran. Na den to lain na ben baraka akamacan batonan ni ijo basa. Mesa raya jo roh Allah Ta'ala tompang bengasan ijo. Pada na ben baraka na to tau situru pakeloran na. Mesa rato batangkale apa buda leswan na. Ia to almase wading dipasang rapang batangkale. Jaji moy buda to leswana mesa ari iya. Jaji, iya to kita to matappa dipo penjaji ngasan miki mesa lan almase. Nasaba pada na jio miki roh Allah Ta'ala. La kita to Yahudi, la kita bangsa tangia to Yahudi, la kita to kaunan, la kita to maradeka pada ngasan miki intarima mesa roh Allah Ta'ala. Iya to batangkale tedana mesa ra leswana apa buda? Jaji, ia kelana koi to aje, tangyana aku lesuan batang kale, sanga tangyana aku lima, tedana ia jo natang direken lesuan batang kale, batu ia kelana kua to talinga, tangyana aku lesuan batang kale, sanga tangyana aku mata, tedana ia jo natang direken lesuan batang kale, ia kelasinin na lesuan batang kale la menjaji mata, umbo mo di kua lamang pesading. Batu ia kelasinin na lesuan batang kale la menjaji talinga. Umbo mo di kua lamang uduk. Ia mojo puang Allah Ta'ala moran na toroi. Anna pu penjaji ibu darupan na to lesuan batang kale. Situru pak keloran na. Ia kelamesa ara rupan na lesuan. Teda mo to disanga batang kale. Jaji, moy buda to disanga lesuan. Apa mesa ara batang kale. Teda na wading matang kwan nito lima, teda ku paraluiko. Batu ulung kwan nito aje, teda ku paraluiko. Sitongan na iya to lesuan batang kale, to disanga malama, kan nori ya gajara ta paralui. Na iya to lesuan batang kale to disanga teda na diangga, ya ora taben kadiangga santongan. Iya to lesuan batang kale, to mesirisan di kita, ya mo tabuni melo. Ia to lesuan batang kale, to teda na mesirisan di kita, teda mo na paralu di buni. Susi mi jo, na toro melo meman mo ia puang Allah Ta'ala, jo batang kale. Anna ia to lesuan batang kale di sanga, tang makiangga, ya mo di pupenjaji makiangga. Na pugauki susi jo, anna teda na si tawa-tawa to batang kale, na ia to lesuan si sule si puinawa. Susi mi jo, yan na den mesa to matapak maparri, Lampera sa nga santo o kamaparisan to lain na. Na iya keden ni mesa to matapa di pakalahbi. Laturo ngasan masan ng to lain na. E to malahbi ko solangasan. Batang kalenay almase to tomatapa. Na iya to tomatapa pada leswan na ijo batang kalena almase. Namang kamo na atoro puang Allah Ta'ala to jamaah. Na parambin ni jaman to tomatapa. Bungah na den menjaji rasulu, mang penduan na den menjaji nabi, mang pentalun na den menjaji guru, na sitarun na den totompukauk tanda menjangaran, na den to diben barakam pamalaga to masaki, barakan tulung padana rupa tau, baraka mang parenta, batu baraka mang kadam pake basa menjangaran. Deda na menjaji rasulu ngasan, batu nabi, yarika guru ngasan. Deda na yang ngasan diben barakam pugauk tanda menjangaran. Batu diben barakam pamalagah tomasaki. Mangkadam pake mang rupa-rupa basa menjangaran. Yari kambatonan ni ijo basa menjangaran. Ya mojo, lami tongan-tongan ni nangai to baraka kami nang parallu. Nalaku pakitan kamu tolalan kami nang meloh.